السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إخوات الإيمان الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan wassalatu wassalam ala Rasulillah, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga selawat juga tercurahkan kepada setiap siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Ikhwatal iman, saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang baik ini, kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Al-Imam At-Tirmidhi, rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan insyaAllah ini adalah pertemuan yang ke-17, dan kita akan membahas bab tentang sarung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab maja'a fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan tahu dengan mempelajari kitab Syama'ilun Nabi, kita akan tahu semua tentang Rasulullah. Ya, bagaimana cara Rasulullah berpakaian, bagaimana bentuk fisiknya Nabi, bagaimana postur tubuhnya Nabi, bagaimana rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah ketika meminyaki rambut, nah, apakah Rasulullah beruban apa tidak, bagaimana dadanya Rasulullah, bagaimana jenggotnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika berjalan, bagaimana pakaiannya Rasulullah, bagaimana sandalnya Rasulullah, bagaimana sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sorbannya Rasulullah, bagaimana pakaiannya Rasulullah, bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita pelajari dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kitab ini sudah diterjemahkan. Ya. Nah, ini saya bawa supaya panjenengan bisa lihat. Ini kitab terjemahannya, Syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan dimiliki kitab yang bagus ya. Supaya kita lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semakin cinta kepada beliau dan semakin paham bagaimana seluk-beluk tentang Rasulullah, dan semoga kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita mulai ikhwatal iman bab maja'a fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal izaru huwa ma yulafu bihi juz'ul badanil asfal. Sarung adalah kain atau pakaian yang menutup atau mengelilingi bagian bawah dari tubuh seseorang. Nah, saya rasa ini jelas ya, sarung kita di Indonesia juga orang paham makna dari sarung. Dan kita baca hadis yang pertama. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim qala haddatsana Ayyub an Humaid ibn Bilal an Abi Burdah. Ya. Dari Abu Burdah qala, beliau berkata, Ahrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbada. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengeluarkan kepada kami, menampakkan kepada kami kain yang mulabbada, yang sudah usang ya. Kemudian wa izaron ghalidha, dan sarung yang tebal. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, kubidha ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah, nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diambil oleh malaikat dalam keadaan memakai dua pakaian ini. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ingin menggambarkan ya bagaimana keadaan pakaian Rasulullah ketika diwafatkan Allah. akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbada. Aisyah radhiyallahu anha telah menampakkan kepada kami sebuah kisah seperti selimut begitu ya, atau ya selimut, kisaan mulabbada, kain yang sudah usang, wa izaron ghalidha, dan sarung yang tebal. Kemudian Aisyah mengatakan dahulu Rasulullah wafat dalam keadaan memakai kedua pakaian ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau memakai selendang atau seperti selimut begitu, dan bawahannya beliau pakai sarung. Itulah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti antum lihat, kalau orang ihram itu kan ada pakaian bawah, ada pakaian atas. Orang jemaah haji kalau ihram itu kan bagian bawah itu namanya izar, sarung. Ya digunakan untuk menutup bagian tubuh yang bawah, itu namanya sarung. Yang atas itu namanya rida. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan memakai dua jenis pakaian ini. Bagian bawah adalah sarung, bagian atas adalah kisah atau selendang atau rida, ya, semacam selimut begitu yang digunakan untuk menutup bagian atas. Ya. Itulah keadaan pakaian Rasulullah ketika beliau wafat. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud an Syu'bah Anil As'af bin Sulaim qala sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha qala baina ana amshi bil Madinah, ketika aku berjalan di kota Madinah, id insanun khalfi, tiba-tiba ada seorang di belakangku. Ya, jadi kata perawi, baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul, ketika aku berjalan di kota Madinah ada seseorang di belakangku berkata, irfa izaraka fa innahu atqa wa abqa. Jadi ada seorang sahabat berjalan di kota Madinah, terus dia ya, ada seseorang di belakangnya, orang yang di belakangnya itu berkata, angkatlah sarungmu, sesungguhnya itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan itu lebih awet untuk pakaianmu. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang yang ada di belakangku itu adalah Rasulullah. Fa qultu ya Rasulullah, maka ketika Rasulullah mengatakan, ya akhi, angkat sarungmu, itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan itu lebih awet untuk pakaianmu. Karena sahabat ini pakaiannya jatuh ke tanah. Jadi ada seorang sahabat Nabi, perawi hadis ini, memakai sarung, sarungnya sampai ke tanah. Terus di belakangnya ada Rasulullah ketika dia berjalan di kota Madinah. Maka kata Rasulullah, irfa izaraka, angkatlah sarungmu. Ya, karena yang demikian itu atqa, lebih bertakwa untuk Tuhanmu, wa abqa, lebih awet untuk pakaianmu. Ketika sahabat ini noleh ke belakang, ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, innama hiya burdah malha. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ini hanyalah kain burdah atau selendang yang bercorak atau bermotif, ya. Di sini dikatakan bermotif. Malha itu yakni ada merahnya, mohon maaf, ada putihnya, ada hitamnya. Ya Rasulullah, ini sekedar pakaian burdah yang ada motifnya hitam putih, sekedar itu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dan mengatakan, amalaka fiya uswah, apakah dalam diriku tidak ada keteladanan untukmu? Tidakkah engkau mencontoh aku dalam berpakaian? Fanadartu, maka aku melihat, kata sahabat ini, fanadartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Ketika Rasul mengatakan, tidakkah engkau mencontoh aku dalam berpakaian? Kalau kamu berpakaian, jangan sampai jatuh ke tanah pakaianmu itu. Maka ketika Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau mencontoh aku? Maka sahabat ini melihat ke sarungnya Rasulullah. Maka aku melihat, kata sahabat ini, fa'idha izaruhu ila nisfi saqaihi. Maka saya melihat ternyata sarungnya Rasulullah SAW itu di pertengahan betis beliau. Jadi Rasulullah itu pakaiannya tidak pernah ngelembreh, kata orang Jawa. Tidak pernah menjulur di bawah mata kaki, tidak pernah. Ketika sahabat Nabi ini ditegur, wahai saudaraku, angkat sarungmu, itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih awet untuk pakaianmu. Maka sahabat ini mencoba menjelaskan, ya Rasulullah, ini cuma sekedar burdah yang bermotif hitam putih. Cuma sekedar itu ya Rasulullah, bukan suatu yang mewah banget, bukan. Kata Rasulullah, tidakkah engkau mencontoh aku dalam berpakaian? Maka sahabat ini menoleh ke arah pakaiannya Rasulullah. Maka sahabat ini melihat ternyata pakaian Rasulullah itu nisfu saki, setengah betis. Setengah betis pakaiannya Rasulullah itu. Tidak sampai jatuh di bawah mata kaki. Nah ini termasuk peringatan ya. Kita ini gak boleh berpakaian di bawah mata kaki. Bayangkan Rasulullah SAW ketika melihat seorang sahabat Nabi berjalan di depannya. Wah, sahabat Nabi ini pakaiannya menjulur ke tanah. Rasul tidak tinggal diam. Dan Rasulullah tidak mengatakan, hei berhenti dulu, kamu ngerjakan ini karena sombong apa enggak. Rasulullah enggak pakai bertabayun. Rasulullah tidak pakai berklarifikasi kamu sombong apa enggak sombong. Tetapi ketika Rasulullah SAW menjumpai seorang sahabat Nabi di depan beliau, pakaiannya menjulur ke tanah, maka Nabi mengatakan, irfa izaroka, ya fa'innau atqa wa abqa. Angkatlah sarungmu, angkatlah pakaianmu, sungguhnya itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu, dan itu lebih awet untuk pakaianmu. Dalam riwayat, wa'anqa, lebih bersih untuk pakaianmu. Angkatlah. Nabi tidak menyetopnya dan mengatakan, sebentar saya tanya dulu, kamu melakukan ini sombong apa enggak? Nabi enggak ngomong gitu. Pokoknya angkat saja. Maka sahabat ini mencoba menjelaskan, ya Rasulullah, ini cuma burda yang bermotif. Ada hitamnya, ada putih, sekedar itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun berkata lagi dan mengatakan, amalaka fiyya uswatun, tidakkah ada keteladanan dalam diriku untukmu? Tidakkah kamu menyontoh aku dalam berpakaian? Kemudian sahabat ini melihat pakaiannya Rasulullah, fa'idha izarun Nabi SAW ila nisfi saqaihi, ternyata pakaian Rasulullah tadi atau sarungnya Rasulullah itu setengah betis. Artinya tidak menjulur ke tanah, tidak sampai di bawah mata kaki. Dan hendaklah seorang muslim mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat, perhatikan, ini ada riwayat yang luar biasa. Yauma tu'ina Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab tertusuk, ditusuk oleh Abu Lulwa Al-Majusi, beliau sakit parah sekali. Ya, beliau dibawa ke kamar beliau dalam kondisi payah, berderaian darah. Ya, banyak darah, bersimbah darah. Kemudian beliau diberi susu, diberi minum susu, kemudian susu itu keluar dari luka yang ada di perutnya. Maka Umar dalam kondisi kritis pada waktu itu. Di saat seperti itu, ada seorang pemuda. Pemuda ini datang menjenguk Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pemuda ini melihat kondisi Umar bin Khattab, khalifah, dalam kondisi yang parah. Maka pemuda ini berkata, abshir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai Khalifah Amirul Mukminin, bibusra Allah laka, dengan kabar gembira dari Allah. Engkau adalah sahabatnya Nabi Muhammad dan engkau termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Engkau dijadikan khalifah dan engkau berbuat adil dan engkau insya Allah akan mati syahid. Ya, sungguh engkau adalah orang yang mulia. Ya, dikasih kabar gembira, dikasih roja. Ya, diterangkan ke keutamaan Umar bin Khattab. Setelah itu pemuda ini pamit pulang. Ketika pemuda ini pamit pulang, dilihat sama Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab melihat ya pemuda tadi pakaiannya jatuh ke tanah, menutupi mata kakinya. Maka di saat kondisi kritis, di saat dalam kondisi susah payah ya menghadapi kematian karena perut beliau sudah bersimbah darah. Tapi ketika melihat ada kemungkaran di depannya, ada seorang pemuda memakai pakaian di bawah mata kaki sampai menjulur ke tanah, maka Amirul Mukminin berkata, "Ruddu alayyal hulam," kembalikan anak tadi itu. Kembalikan pemuda tadi, bocah tadi, aku ingin menasihatinya. Maka dipanggillah bocah tadi atau pemuda tadi di hadapan Umar bin Khattab. Ketika sudah di hadapan Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab dalam kondisi parah, genting seperti itu, Umar bin Khattab mengatakan, ya bena akhi, wahai keponakanku, irfa thawbaka, angkatlah pakaianmu. fa innahu abqa li thawbika wa atqa li rabbika. Sesungguhnya itu lebih awet untuk pakaianmu dan itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu. Dalam riwayat lain, wa anqa li thawbika, itu lebih bersih untuk pakaianmu. So, bayangkan, berarti ini Umar bin Khattab, di antara wasiat terakhirnya Umar adalah, saya ulangi ya, di antara wasiat terakhirnya Umar bin Khattab kepada para pemuda, suruh pakaiannya menyentuh Rasulullah SAW. Dalam kondisi kritis, seorang khalifah, pemimpin negeri Islam, ya, sempat-sempatnya menyuruh seseorang untuk mengangkat pakaiannya. Itu menunjukkan perkara ini penting. Sekiranya ini bukan sesuatu yang penting, ngapain seorang khalifah ngurusi celananya orang, pakaiannya orang, sarungnya orang? Itu menunjukkan menurut Umar bin Khattab, perbuatan menyelisih sunnah Nabi itu perkara besar, bukan perkara yang kecil. Maka dalam kondisi hampir wafat, dalam kondisi tertusuk, bahkan bersimbah darah, sempat-sempatnya Umar bin Khattab menasehati seorang pemuda untuk mengangkat pakaiannya, disuruh mengikuti Rasulullah SAW. Dan mengatakan, ya bena akhi, wahai keponakanku, irfa izaroka irfa thawbaka, angkatlah pakaianmu, fa innahu atsqa li rabbika wa anqa li thawbika. Dalam riwayat, wa abqa li thawbika, wahai anakku, angkatlah pakaianmu, itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu, lebih awet untuk pakaianmu, dan lebih bersih untuk bajumu. Itu menunjukkan bagaimana khalifah Amirul Mukminin Umar Khattab sangat serius dalam mendidik para pemuda untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, termasuk dalam berpakaian. Khusus wanita ada hukum yang berbeda. Kalau wanita boleh isbal, kalau laki-laki enggak boleh isbal. Berbeda dengan wanita, di sini terangkan, qala Rasulullah SAW, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Kemudian seorang wanita, Ummu Salama, ibunda kita, istrinya Nabi, Ummu Salama berkata, fakaifa yasna'na an-nisa'u bi dhuyulihinna. Ya Rasulullah, kalau kami para wanita bagaimana dengan kain-kain kami yang jatuh ke tanah, ya, dengan ekor-ekor kami. Maksudnya itu wanita zamannya sahabiyat itu kan wanitanya kan pakaiannya itu kan enggak kelihatan kakinya karena kainnya itu sangat panjang sampai ke tanah. Itu kalau wanita. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami para wanita, ya, pakaian-pakaian kami ini sampai ke tanah, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yurhina shibrah. Kata Rasulullah, boleh bagi wanita untuk menjulurkan, dilebihkan satu jengkal. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, idzan tankashifu aqdamuhunna. Kalau itu cuma sejengkal ya Rasulullah, maka para ummahat akan tersingkap nanti kalau jalan kelihatan apa kakinya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fayurhinahu dhira'an. La yazidna 'alaihi. Kalau begitu boleh dijulurkan lagi satu dhira'. Jadi kalau satu jengkal segini, kalau satu dhira' segini. Jadi sini dhira'. Berarti boleh dilebihkan segini. La yazidna 'alaihi, tidak boleh lebih dari satu dhira'. Jadi di sini ada hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki disuruh di atas mata kaki atau jangan sampai di bawah mata kaki, tapi kalau perempuan disuruh menjulurkan sampai ke tanah. Wallahu a'lam bishawab. Fal mar'atu ma'muratun bisitr, karena wanita itu diperintahkan untuk menutup, berbeda dengan laki-laki. Jadi auratnya perempuan itu lebih banyak daripada auratnya laki-laki. Wa huwa yu'addu siyanatan laha wa hifadun 'anil nadrat al-athimah. Hal itu untuk menjaga wanita, ya, dari pandangan-pandangan yang jahat, pandangan-pandangan yang dipenuhi hawa nafsu. Makanya memang karena wanita ini aurat, kakinya wanita itu. Nah itu ya, jadi untuk wanita ada hukum yang berbeda. Dan tadi Nabi berkata kepada sahabat, tidakkah engkau mencontoh aku dalam berpakaian? Itu dalil bahwa kita disuruh berpakaian dengan aturan Islam. Adapun masalah jenisnya silakan. Kemarin sudah saya katakan al-aslu fi al-albisati, ya, al-ibahatu wal-hil. Hukum asal pakaian boleh, asalkan tidak melanggar syariat. Dan di antara pelanggaran syariat adalah berpakaian menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Tayyib. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah isbal ini banyak hadis-hadisnya. Di sini disebutkan banyak di antaranya. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang ada di bawah kedua mata kaki berupa sarung atau yang lainnya, fa finnar, maka itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan hadis yang lain, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, ada tiga orang yang Allah tidak sudi mengajak bicara dengannya pada hari kiamat. Wala yanduru ilaihim, Allah tidak sudi melihatnya. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan dirinya. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Nah, ada tiga orang. Tiga orang ini tidak diajak bicara Allah, tidak dilihat Allah, dan Allah tidak menyucikannya pada hari kiamat, dan Allah menimpakan azab yang pedih untuknya. Empat hukumannya. Siapa tiga orang itu? Al-musbil, orang yang pakainya menutupi mata kaki. Al-musbil, itu orang yang melabuhkan atau menjulurkan pakainya di bawah mata kaki. Wal-mannan, dan orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Masih sesuatu diungkit-ungkit lagi. Wah, ini bahaya. Allah enggak sudi melihatnya. Allah enggak mensucikannya. Ya Allah enggak ngajak bicara, dan baginya adab yang pedih. Kemudian yang nomor tiga, wal munafiqu sil'atau bil halifil kadzib, seorang yang menjual dagangannya, melariskan dagangannya dengan sumpah dusta, dengan sumpah palsu. Nah, itu jangan sampai. Jadi kalau kita mau menyontoh Rasulullah, pakaian kita jangan di bawah mata kaki. Karena Nabi melarang, ya, ada seorang sahabat tadi di awal tadi ditegur sama Nabi. Bahkan Umar bin Khattab menjelang wafat di ambang pintu kematian sempat-sempatnya mengingatkan kita dari jangan sampai melakukan isbal. Kalau itu bukan perkara penting, ngapain seorang khalifah hampir wafat ngurusi pakaiannya orang? Itu dalil bahwa itu perkara penting bagi Umar bin Khattab, bukan masalah sepele. Maka sempat-sempatnya beliau menyuruh pemuda tadi dikembalikan dan didakwai dan dinasihati oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian berikutnya, haddatsana Suwaid ibn Nasr qala haddatsana Abdullah ibn Mubarak an Musa bin Ubaidah an Iyas bin Salama ibn Aqwa an abihi, ya, qala kana Utsman ibn Affan, perhatikan, ya'taziru ila ansafi saqaihi. Dahulu Sayyiduna Utsman bin Affan kalau memakai sarung itu setengah betis. Sayyiduna Utsman bin Affan itu kalau pakai sarung di setengah betis. Kemudian waqala, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Hakadza kanat izratu sahibi." Beginilah dahulu sarungnya sahabatku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman bin Affan itu memakai sarung, dan beliau memakai sarung itu setengah betis. Kemudian beliau berkata, dahulu beginilah sarung sahabatku, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah. Hadis berikutnya. Hadis haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Abu al-Ahwas qala an Abi Ishaq an Muslim ibn Nadir an Hudzaifah ibn al-Yaman qala akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adolati saqi au saqihi. Perhatikan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang urat betis atau otot betisku atau betis beliau. Kemudian beliau berkata, hadza mawdhi'u al-izar. Inilah letak batas orang memakai sarung. Fa'in abaita, kalau enggan pakai setengah betis, fa'asfal, maka boleh diturunkan. Tidak apa-apa. Ya, fa'in abaita fala haqqa lil izari fil ka'baini. Kalau masih belum mau, ya boleh diturunkan. Asalkan jangan sampai menutupi mata kaki. Atau jangan sampai melewati mata kaki. Jadi Rasulullah SAW pernah memegang, memegang betisnya Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, inilah letak batasnya sarung, jangan dibawakan lagi. Tapi kalau masih enggan, oh enggak apa-apa, turunkan lagi enggak apa-apa. Asalkan jangan sampai melebihi mata kaki. Jangan sampai ada di bawah mata kaki. Itu ya. Jadi seperti itu. Izratul mu'min ila adolati saqaihi. Pakaiannya seorang mu'min itu sampai di betisnya. Thumma ila niswi saqaihi, atau setengah betisnya. Thumma ilal ka'bain, atau sampai mata kakinya. Famakana asfal min dhalika, tapi jangan sampai di bawah mata kaki. Ya, kalau sudah di bawah mata kaki, enggak boleh. Fahuwa finnar, maka itu di neraka. Jadi boleh di atas mata kaki sedikit boleh, atau pas boleh. Tapi kalau sudah ke bawah, lah ini sudah haram, tidak diperbolehkan, ikhwatul iman. Selesai ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, itu bab tentang sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang misyati Rasulullah. Ya, bab majaa fi misyati Rasul. Bagaimana jalannya Rasulullah? Rasulullah kalau berjalan itu cepat apa santai-santai? Bagaimana jalannya Rasulullah? Nah, nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita kembalikan ke saudara Mas Khairuddin. Kepada beliau kami persilakan. Baik, saksikan jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan tadi di sesi pertama. Seperti biasa kami berikan kesempatan mencoba bertanya melalui line interaktif kami. Dapat disambungkan ke nomor 031-3710-210 ataupun dapat dikirimkan melalui WhatsApp kami ke nomor 0873-04-846. Dan tentunya yang mungkin belum memiliki buku atau kitab dari pembahasan beliau, Ustaz Fadlan bisa langsung menghubungi ke Gria Aliman ke nomor WhatsApp kami 0873-04-846 untuk lebih intens, dalam artian agar kita bisa menyimak dari mana beliau membahas pembahasan dari setiap malam harinya. Taib, kita berikan kesempatan bagi yang ingin menyambungkan teleponnya. Taib, Ustaz, kita bacakan pertanyaan terlebih dahulu dari WhatsApp sembari menunggu line telepon nampaknya di sini, Ustaz. Tayyib. Sebentar, Ustaz. Tayyib. Oke, sebentar, Afan. Oh. Tips, okay. Nah, pertanyaan pertama, Ustaz. Baik, Ustaz, apakah hukum menaikkan non isbal atau di atas mata kaki itu juga berlaku anak yang belum balik, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Iya. Yeah. Tayyib, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya bocah kecil atau seorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum balig, maka ghair mukallaf, maka dia tidak terbebani syariat. Akan tetapi sudah selayaknya bagi seorang ayahanda dan ibunda untuk membiasakan anak-anaknya dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi jawabannya, secara syariat bocah kecil itu tidak terbebani karena belum balig, ya. Tapi kita kan berusaha untuk mengajarkan kepada anak kita suri tauladan yang baik agar ketika balig nanti sudah terbiasa dengan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita berikan kesempatan lagi bagi yang menyambut aktif dapat disambungkan ke nomor 031-3710-210 ataupun dapat dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp kami ke nomor 0873-04-846. Tapi kita ingat penelpon yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum, dengan siapa dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak. Bapak Jo Surabaya. Silahkan, Bapak Jo. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ngeten kula tanggap apa itu burdah, masalah burdah pakannya Nabi atau ada yang namanya sahabat burdah. Itu ada cerita begini Ustaz. Sahabat Abu Burdah atau Bardah itu matanya buta. Terus apa tuh disembuhkan oleh Nabi dengan selendang burdah atau sarung burdah tuh langsung sembuh. Apa itu cerita tersebut betul Ustaz? Terus yang kedua nih, bedanya selendang dan sorban itu bagaimana? Apakah Nabi punya selendang sendiri, punya apa itu yang penutup kepala itu? Imamah. Itu nggih. Ngoten mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, silakan, Ustaz. Iya, Pak John yang di Surabaya. Mengenai sahabat burdah, apakah benar dinamai burdah karena dulu pernah sakit buta terus disembuhkan Rasulullah dengan burdahnya sehingga diberi nama burdah? Wallahu a'lam, saya pribadi belum pernah mendengar cerita itu, jadi tidak bisa menanggapi. Ya, wallahu a'lam. Adapun yang kedua, apakah perbedaan antara burdah dengan imamah? Apakah perbedaan antara selendang dengan sorban? Jawabannya berbeda. Jadi kalau rida itu selendang atau selimut. Kata orang Jawa kemul. Kalau antum lihat jemaah haji atau jemaah umroh yang ihram, kan ada dua pakaian. Pakaian bawah disebut disebut izar atau sarung. Nah, bagian yang atas itu disebut rida. Lah, kita enggak tahu bahasa Indonesianya diartikan apa. Mungkin diartikan selimut atau selendang yang bagian atas itu ya. Itu jadi berbeda dengan surban. Kalau surban itu imamah, itu untuk menutupi kepala. Jadi saya ulangi, kalau imamah itu menutupi kepala, kalau rida itu menutupi tubuh bagian atas. Seperti jemaah ihram. Kalau seorang umroh melaksanakan ibadah ihram, ada dua helai pakaian. Pakaian yang atas itu namanya rida. Pakaian yang bawah itu namanya izar. Jadi berbeda, wallahu a'lam. Sebelum dari Bapak Aja tadi yang telah bertanya, tapi kita berikan kesempatan lagi yang ingin menyambungkan teleponnya langsung bertanya bersama beliau, Ustaz Fadlan Famsyah, tentunya di setiap hari Rabu dan Ahad. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk tadi sedikit terlambat masuknya, pending. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menanggapi perkataan orang yang mengatakan bahwa dia isbal namun tidak sombong, Ustaz. Lebih baik daripada orang yang tidak isbal tapi ia sombong dengan tidak isbalnya itu, Ustaz. Tadi saya katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sahabat Nabi berjalan di kota Madinah. Dan sahabat Nabi ini pakaiannya sampai melebihi mata kaki, jatuh ke tanah. Maka Rasulullah SAW melihat hal itu. Kemudian Rasulullah SAW menegurnya. Dan Rasulullah mengatakan, irfa izaroka, angkatlah sarungmu, angkatlah pakaianmu. Karena hal itu atqa, lebih bertakwa untuk Tuhanmu. Wa abqa, lebih awet untuk pakaianmu. Dalam riwayat lain, wa anqa, lebih bersih untuk pakaianmu. Nabi tidak mengatakan, kamu lakukan ini sombong apa enggak? Enggak. Bahkan ketika sahabat ini berjalan di hadapan Nabi, langsung Rasulullah ada di belakangnya dan Rasulullah mengatakan, irfa izarok, angkat sarungmu. Nabi tidak mendatanginya dulu, kemudian ngomong sing api-api dan mengatakan, apakah kamu sombong apa enggak? Kalau kamu ini enggak sombong, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu sombong, maka angkatlah. Nabi enggak ngomong gitu. Dan itu sahabat. Sahabat orang yang bersih hatinya, sangat mungkin tidak sombong. Itu pun gak dikasih alternatif sama Nabi. Nabi gak mengatakan kalau kamu sombong, angkat. Kalau kamu gak sombong, gak apa-apa. Enggak. Nabi tapi langsung mengatakan, irfa izarok, angkatlah sarungmu. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ini cuma burda yang bermotif. Maka Nabi mengatakan, tidakkah engkau melihat suri tauladan dari diriku? Tidakkah engkau melihat bagaimana cara berpakaianku? Maka sahabat ini melihat Rasulullah SAW, ternyata pakaian Rasulullah setengah betis. Tidak isbal. Kemudian tadi hadis tentang atau riwayat tentang ketika Sayyiduna Umar bin Khattab dalam kondisi sakit parah hampir wafat. Ketika beliau tertusuk, ditusuk oleh Abu Lulwa al-Majusi, bersimbah darah di perut beliau, dikasih susu, ternyata susu yang diminum itu keluar dari lambung beliau, saking parahnya, dalam kondisi kritis, menjelang kematian. Di saat seperti itu datang pemuda. Pemuda ini memuji, ya, menjenguk dan memberi harapan yang baik-baik, menguatkan sisi roja. Dan pemuda ini mengatakan, Absyir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai khalifah Amirul Mukminin, engkau adalah seorang khalifah yang adil. Engkau adalah sahabat Rasulullah SAW. Engkau menaklukkan negeri-negeri. Engkau adalah orang yang baik. Engkau dijadikan Allah khalifah dan engkau berbuat adil. Engkau menemani Rasulullah dalam suka dan duka. Dan Rasulullah mengabarkan kamu itu akan mati syahid. Bergembiralah wahai khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ketika pemuda ini pamit balik, dilihat sama Umar bin Khattab, pakaiannya jatuh ke tanah. Pakaiannya menjulur sampai di bawah mata kaki. Maka Sayyiduna Umar bin Khattab mengatakan, kembalikan bocah itu, kembalikan pemuda itu, suruh datang ke sini lagi. Maka dipanggil, ketika di hadapan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, ya bena akhi, wahai ponakanku, irfa thawbak, angkatlah pakaianmu. Fa innahu adqali rabbika wa anqali qalbika. Wa angkoli thawbika. Dalam riwayat, wa abkoli thawbika. Wahai keponakanku, angkatlah pakaianmu. Sesungguhnya itu adqali rabbika. Lebih bertakwa untuk Tuhanmu. Wa abkoli thawbika. Dan lebih awet untuk pakaianmu. Dalam riwayat yang lain, wa angkoli thawbika. Lebih bersih untuk pakaianmu. Umar bin Khattab tidak mengatakan, kamu lakukan ini sombong apa enggak sombong? Kalau kamu sombong, angkatlah. Kalau kamu gak sombong, gak apa-apa. Umar tidak mengatakan seperti itu. Bahkan Umar langsung mengatakan, wahai ponakanku, angkat pakaianmu. Bahkan tidaklah kita menyentuh Rasulullah SAW. Menyentuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang menjulur di bawah mata kaki, berupa sarung atau yang lainnya, fa finnar, maka itu tempatnya di neraka. Hendaklah kita mencontoh Rasulullah, para sahabat dan para salaf kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Zikran, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari pemirsa tadi. Kita berikan kesempatan lagi yang ingin menyambungkan melalui line interaktif ke nomor 031 3710210, dan tentunya yang mungkin belum memiliki kitab atau bukunya bisa bertanya di line WhatsApp kami ke nomor 0873x04x846. Insyaallah bisa disimak atau diikuti pembahasan kitabnya. Tapi pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Kota Riau di sini, Ustaz. Bila bertanya, Ustaz, saya mau bertanya, saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di tempat tinggal saya, Ustaz. Apa hukum karyawan wanita bekerja di rumah sakit dengan menggunakan celana, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Iya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh para ulama, bahwa seorang wanita harus memakai pakaian yang syar'i. Agama kita berbeda dengan agama-agama lain. Agama kita menjunjung tinggi kehormatan wanita, memuliakan wanita. Dan salah satu penghormatan dan pemuliaan terhadap wanita di dalam agama Islam adalah dengan menutup auratnya. Karena mereka terlalu berharga untuk diumbar auratnya. Jadi antara syarat-syarat hijab syar'i adalah longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh. Maka wallahu a'lam bisawab, silakan dikomunikasikan yang baik sama pimpinan Anda. Mungkin ini berbeda dengan SOP yang ada, tapi coba dikomunikasikan, karena saya mempunyai keyakinan seorang wanita itu harus berpakaian, tidak boleh melihatkan lekuk tubuhnya. Maka izinkan saya, dan harus dikomunikasikan dulu, minta izin dulu. Semoga diberi izin. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Sigran, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari tadi yang telah bertanya dari Kota Riau. Tapi kita sambung, coba angkat telepon dari interaktif yang ingin menyambungkan ke nomor 0313710210. Toh ya Ustaz, kita langsung bacakan pertanyaan karena tadi sempat terputus telepon yang masuk. Dari hamba Allah di Surabaya, Ustaz, mohon penjelasannya hukum memakai sarung yang memiliki corak macan atau hewan. Corak macan atau warna-warni di sini, Ustaz? Iya. Seperti yang kami sampaikan pada penjelasan yang lalu, bahwa al-aslu fi al-albisati al-ibaha awil hil, hukum asal pakaian itu boleh-boleh saja, selama tidak melanggar syariat. Mau pakai sarung silakan, pakai kemeja silakan, mau pakai baju koko silakan, silakan. Asalkan tidak melanggar syariat. Salah satu pelanggaran syariat adalah berpakaian yang ada gambar makhluk bernyawanya. Misalnya sarung ada gambarnya macan, batik gambarnya hewan-hewan. Dalam syariat Islam dilarang. Tidak boleh memakai gambar bernyawa. Baik itu dibuat hiasan, baik itu dibuat pakaian, maka itu tidak diperbolehkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Para malaikat tidak masuk rumah yang rumah itu ada anjingnya dan ada gambar makhluk bernyawanya. Termasuk sarung, termasuk lukisan, termasuk pakaian-pakaian yang ada gambar bernyawanya, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Tanya Ustaz, sekiranya jazakallah khairan. Coba kita sambungkan kembali tadi telepon yang mencoba menghubungkan ke nomor 0313710210 tadi yang sudah mencoba menyambungkan. Dan tentunya pembahasan bersama beliau Ustaz Pantulan Ustaz. Kita angkat telepon yang telah tersambung. Halo, assalamualaikum, dengan siapa? Halo, dari mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak matur sama Sorudin, ini aku gak telepon loro. Sito ijek, sito ijek. Kabel, mungkin tidak begitu jelas ya, tapi tidak apa-apa kalau sudah jelas. Yang saya Ustaz, yang terhormat Ustaz Fahlan Shah SCMPD, ini Ustaz ya, apa itu memang kalau pasangan wanita itu beli di toko itu mesti kles-res gitu Ustaz, anu bawahnya itu, jadi tidak ngetoki gitu loh kalau sampai di rumah. Tapi alhamdulillah tadi ada jawaban kalau boleh kelas-kelas tadi, ya boleh ya, alhamdulillah. Yang nomor dua Ustaz, ya kan nangis itu tidak boleh ya, nangis itu tidak boleh. Tetapi Ustaz, pada waktu itu Ustaz, Rasulullah buka itu Ustaz yang segi empat itu loh. Terus Ustaz bilang, nomor satu yang masuk masjid Muhammad Rasulullah, Ramadhan yang ambil Ustaz, saya tidak terasa, tidak nangis Ustaz, tapi air mata saya itu keluar gitu loh Ustaz, dilewer gitu loh. Saya tidak nangis, tapi apakah itu dosa? Ternyata tidak boleh nangis ya Ustaz, tidak boleh nangis, orang sudah ono gitu, sudah kapundut gitu loh. Tapi saya tidak terasa itu air mata saya itu dilewer gitu loh Ustaz, waktu pertama kali yang masuk masjid itu Rasulullah Muhammad gitu loh Ustaz. Apa dosa itu Ustaz? Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Kota Gresik tadi Ustaz, Ibu Abdul Majid Ustaz. Iya Ibu, yang jaga oleh Allah, semoga Allah menjaga panjenengan. Jadi wanita itu memang diberi izin oleh Rasulullah untuk menambah satu jengkal. Jadi pakaiannya itu ditambah satu jengkal. Bahkan Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kalau ditambah satu jengkal itu masih kelihatan kakinya. Maka kata Rasulullah, maka boleh ditambah sampai satu dirok. Satu dirok itu ujung kuku sampai ujung siku. Ini satu dirok. Boleh dilebihkan. Jadi jangan dipotong. Karena kalau dipotong nanti akan terlihat kakinya. Sedangkan wanita itu kaki termasuk aurat. Jadi tidak boleh nampak. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa, Mas Khairuddin? Tentang menangis. Ibu menangis karena apa? Tadi saya agak bingung tadi, menangis karena apa dulu? Jadi menangis gak dilarang, Bu. Boleh menangis. Kenapa menangis dilarang? Menangis tidak dilarang dalam Islam. Ya. Rasulullah pun menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal wafat cucu beliau. Ya, ketika ditinggal cucu beliau, beliau nangis. Dan Rasulullah ketika ditinggal wafat anak beliau Ibrahim. Ya, Rasulullah punya anak namanya Ibrahim dari seorang wanita Maria Al-Qibtiyah, nangis Rasulullah. Sesungguhnya air mata telah jatuh dan hati telah bersedih. Sesungguhnya kami sangat bersedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim. Jadi tidak apa-apa, menangis tidak dilarang dalam Islam. Tapi yang dilarang adalah meratapi mayit. Nah, meratapi itu dilarang. Kalau sekedar nangis, meneteskan air mata, sedih, nangis, tidak dilarang. Karena Rasulullah pun sedih. Rasulullah meneteskan air mata. Yang tidak boleh itu meratapi mayit. Ya, an-niyaha. Itu yang dilarang. Menjerit-jerit, memukul-mukul badan, merobek-robek baju, gulung-gulung, menjerit-jerit. Nah, itu yang enggak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar nangis, maka tidak mengapa. Bahkan kalau nangis itu karena Allah, memohon ampunan Allah, menangis karena berzikir kepada Allah, takut kepada Allah, justru itu fadilah, itu keutamaan. Ya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang diberi naungan pada hari kiamat di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. 7 golongan. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Seorang yang menyendiri berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, kemudian meneteslah air matanya. Nah, ini tangisan yang berpahala, tangisan yang sangat luar biasa keutamaannya, mendapatkan naungan pada hari kiamat. Jadi, sekali lagi saya tadi kurang paham dengan pertanyaan jenengan, tidak semua nangis dilarang, bahkan ada nangis yang dapat pahala. Nah, tergantung nangis yang bagaimana, gitu ya. Dan karena Rasulullah juga nangis, pernah Rasulullah nangis. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Sekarang semoga menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan tadi. Kita angkat telepon yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaan ibu. Mau tanya Ustaz. Mau tanya, ini kan saya ini lagi ditinggal suami saya, Pak Ustaz. Suami saya baru meninggal ini, Pak Ustaz. Okay. Nah, jadi teman-teman ini menanyai saya terus ini, Pak Ustaz, mengapa ibu tidak keluar. Jadi saya harap ngomong itu bagaimana itu, Ustaz. Jadi saya ngomong ini, saya ini lagi masa hijrah, belum bisa keluar gitu. Ya katanya nih, ya tidak apa-apa ibu kalau keluar mencari Rosi dengan kawan-kawan begitu. Tapi saya tidak mau, Ustaz. Saya mau tanya, apa manfaat, apakah dapat pahala saya, Ustaz, saya di rumah, sebab saya ini belum selesai masa hidah saya, Ustaz. Baik, cukup kawan. Ya, cuma itu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan bagus dari ibu. Jadi, yang panjenengan lakukan sudah benar. Wanita itu kalau ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia ada masa berkabung. Arba'ata asyuri wa asro. Dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Pada masa itu wanita tidak boleh dinikahi, tidak boleh dipinang, tidak boleh dilamar dengan soroha, kemudian wanita tidak boleh berhias, wanita tidak boleh safar keluyuran, Jadi yang panjenengan lakukan sudah benar, yang ibu lakukan sudah benar, dan disampaikan ke mereka, menurut syariat Islam, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia wajib beriddah. Arba'ata asyuri wa asro, 4 bulan, 10 hari harus menetap di rumahnya, tidak keluyuran, tidak safar, tidak berhias, tidak nikah lagi, tidak dipinang oleh orang, dan seterusnya. Jadi yang jenengan lakukan benar, dan jangan takut dengan celaan manusia, terangkan dengan baik, jelaskan dengan baik. Ya, adapun ucapan manusia, enggak usah diperdulikan. Kalamun nasi la yantahi, ucapan manusia tidak ada habisnya. Maka sabar, ya, dan panjenengan dapat pahala. Ya, tadi kan ditanyakan apakah saya dapat pahala? Iya, dapat pahala. Kalau panjenengan sabar atas musibah yang menimpa dan panjenengan melaksanakan hukum-hukum terkait ditinggal kematian, maka Anda dapat pahala. Semoga Anda bisa bersabar dan semoga diberi ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekarang atas pertanyaan dari ibu yang telah bertanya, kita coba angkat telepon selanjutnya yang ingin menyambungkan ke nomor 031 3710 210, bisa kembali disambungkan, tadi sempat terputus. Baik, kita angkat. Halo, assalamualaikum, dengan siapa dari mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nampaknya halo terputus, mungkin bisa disambungkan kembali teleponnya, nomor 031 3710 210. Tadi yang sempat terputus dua kali bisa sambil disambungkan lagi. Tapi kita angkat telepon yang masuk. Tapi belum tersambung. Kita bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan di sini, Ustaz. Dari Ummu Salamah, nampaknya pertanyaannya hampir sama, Ustaz. Tapi kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, dengan siapa dari mana? Waalaikumsalam. Nah, langsung pertanyaannya, Bapak, nama dan langsung pertanyaannya. Dari Abu Fairuz di Sumatera Barat. Nah, silahkan Abu Fairuz. Yang bertanya kan ini, Pak. Seorang wanita yang dicerai suaminya, lalu sebelum sampai iddah ada, sudah ada seorang lelaki yang mau melamar, apakah hukum syariat Islam ini? Cukup di kemauan, Bapak? Ya, itu aja. Baik, sekiran jazakallah khairan pertanyaannya. Nah, Ustaz. Ya. Bapak yang dari Sumatera Barat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum. Jadi, apakah seorang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya dan dia sedang dalam masa iddah, apakah boleh dilamar orang lain dan bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh dan hukumnya haram, ya, tidak diperbolehkan. Karena wanita apabila dicerai, al-mar'a al-mu'tada, wanita kalau dalam masa iddah itu statusnya masih miliknya suami. Jadi wanita yang dicerai selama belum keluar dari masa iddah itu masih miliknya suami. Suami masih wajib memberi nafkah, suami masih memberikan uang belanja kepadanya, dan suami masih berkewajiban memberi tempat tinggal, tidak boleh diusir dari rumahnya. Jadi masih ada kewajiban yang harus dipegang suami ketika istri sudah dicerai tapi dalam masa iddah. Wanita enggak boleh dikeluarkan dari rumahnya. Wanita tidak boleh ditinggalkan begitu aja, tapi tetap dia ada di rumah, tetap dikasih nafkah. Maka tidak boleh ada laki-laki lain melamar, enggak boleh. Karena sama masalah, selama masa iddah itu masih suaminya yang berhak. Ya, maka enggak boleh dilamar oleh orang lain. Jadi antara tujuan dari masa iddah itu adalah supaya nanti barangkali suami itu menyesal, kemudian terjadi rujuk kembali ketika masa iddah. Dan ketika rujuk di masa iddah, enggak perlu ada akad baru. Jadi misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Kamu saya cerai." Maka wanita itu jatuh talak satu dan dia dalam kondisi masa iddah. Ya, tiga kali suci atau tiga kali haid, khilaf para ulama. Kalau dia masih aktif haidnya, maka 3 kali haid. Ada yang mengatakan 3 kali suci. Maka harus ditunggu. Selama itu, gak boleh ada orang lain melamarnya. Itu masa diberi oleh Allah, disyariatkan oleh Allah masa iddah itu. Salah satu fungsinya adalah, barangkali suami istri ini rukun kembali, introspeksi diri masing-masing, ada kesempatan untuk kembali. Jadi tidak diperbolehkan melamar wanita yang masih dalam masa iddah, tidak diperbolehkan. Apalagi menikahinya, wah tambah bahaya. Karena masa iddah itu diantara fungsinya adalah untuk memastikan bahwa rahimnya wanita ini benar-benar bersih. Nah kalau wanitanya belum selesai masa iddah kok dinikahi, bahaya. Jangan-jangan itu masih mengandung benih laki-laki yang pertama. Makanya disyariatkan iddah. Tujuannya barangkali kedua belah pihak ingin rujuk kembali atau dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib Ustaz, sekian jazakumullah khairan atas pertanyaan dari Abu Fairuz tadi di Sumatera Barat. Cukup jauh juga, tapi kita angkat telepon yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dari mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Fajri di Sumatera Barat. Baik, silahkan ini Fajri. Mengenai puasa Ustaz. Karena kami cuma Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu sudah ada keutamanya ya Ustaz ya. Tapi kita sebagai wanita harus tunduk pada suami dalam puasa sunnah ya Ustaz ya. Maksudnya kalau kami kita melarang dalam hal yang itu, kita harus patuh gitu ya. Tapi kan karena kita sakit, bukan karena hal-hal lain, tapi kita sanggup berpuasa Ustaz, tapi dilarang suami, gimana caranya Ustaz, solusinya Ustaz? Bukan masalah yang lain, tapi kita kan sakit lambung gitu kan. Kita sanggup berpuasa, tapi dilarang suami gitu, takut sakit dia tambah parah gitu kan. Nah, gitu Ustaz. Baik. Nah, kalau saya rasa sama Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Fajri yang di Sumatera Barat. Semoga Anda senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal bagi seorang wanita untuk puasa sunnah sedangkan suaminya hadir. Ya, sampai wanita itu minta izin dulu. Jadi kalau suami ingin agar istrinya itu tidak puasa sunnah maksud saya, maka hendaklah sang istri menurutinya. Karena taat kepada suami itu kewajiban. Sedangkan puasa sunnah itu sunnah. Wal wajib muqaddam ala sunnah. Yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Adapun kalau misalnya faktornya karena hal lain, ya karena Anda sakit dan misalnya enggak juga melayani suami, tapi masih bisa untuk puasa, ya dikomunikasikan. Nah, dikomunikasikan yang baik, dimusyawarkan yang baik. Tapi kalau ternyata kok hasilnya suami tetap sudah kamu jangan puasa, ya taati suami. Wallahu a'lam bishawab. Karena insyaallah mentaati suami itu kewajiban, sedangkan puasa sunnah mustahab, dianjurkan. Suatu yang diwajibkan harus didahulukan daripada suatu yang sekedar dianjurkan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Sikran, jazakallahu khairan atas pertanyaan dari Ibu Fajri. Pada telepon kembali menyambungkan, kita angkat lebih dahulu sebelum kita bacakan WhatsApp. Halo, nampaknya terputus, kita bacakan pertanyaan yang sudah tadi ingin kita bacakan dari Hawa Ustaz di Tanjung Uban di sini Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, saya sedang mengandung 20 minggu Ustaz. Sewaktu di USG janin yang saya kandung laki-laki Ustaz. Sebelumnya saya sudah punya anak laki-laki. Tetapi suami yang ingin memiliki anak perempuan Ustaz. Sikapnya berubah setelah tahu anaknya laki-laki. Apakah saya berdosa jika berdoa meminta janin tersebut jadikan janin perempuan? Iya. tidak selayaknya seorang suami mengubah sikapnya kepada istri karena anak yang akan dilahirkan tidak sesuai dengan keinginannya. Ini dosa besar. Ini salah satu bentuk tidak mengimani takdirnya Allah. Kan enggak boleh. Itu namanya at-tasakhut bi qadarillah. Maka kalau itu sudah di USG dan sudah benar-benar laki-laki, maka tidak boleh seorang suami marah-marah gara-gara itu, mengubah sikap gara-gara itu. Serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, laki-laki, perempuan adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita murka dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wallahu a'lam, doanya panjenengan atau doanya ibu, jangan ya Allah ubahlah jenis kelamin laki-laki bayi saya menjadi perempuan. Enggak usah begitu. Tapi doanya yang umum saja, ya Allah anugerahkanlah anak yang baik seperti di doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik. Diumumkan saja. Yang perlu Anda doa bukan mengubah janin tersebut, tapi yang perlu didoakan adalah semoga Allah membimbing suami Anda. Itu yang penting. Ya Allah, bimbinglah suami saya. Berikan petunjuk kepada suami saya agar mau menerima apapun pemberianmu ya Allah. Jadi itu. Jangan salah berdoa. Ya, jangan minta sama Allah untuk minta diganti jenis kelaminnya. Artinya Anda membenarkan tindakan suami. Harusnya suami itu yang didoakan agar berubah. Jadi saya ulangi, doakan ya Allah, bimbinglah suamiku, ya, berikan petunjuk kepadanya, semoga dia bisa menerima apapun pemberianmu. Dan sambil berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Baik apanya? Umum. Baik wajahnya, baik akalnya, baik akhlaknya. Makanya di antara doanya Nabi Zakaria adalah, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah untukku dari sisimu keturunan yang baik. Baik yang bagaimana, biar Allah yang menentukan. Gak usah kita laki-laki, apa perempuan, apa yang mancung, apa yang tidak. Minta yang umum. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang baik, yang soleh. Biarkan Allah ngasih yang terbaik. Ya Allahu a'lam. Baik, Ustaz, sekian jazakumullah khairan atas pertanyaan yang kita angkat. Penelpon terakhir namanya yang ingin menyambungkan di pembahasan malam hari ini, time namanya belum tersambung. Kita berikan kesempatan lagi yang ingin tadi menyambungkan teleponnya sempat terputus ke nomor 0313710210 ataupun dapat disambungkan ke line WhatsApp kami ke nomor 0873x04x846. Baik, pertanyaan terakhir di sini Ustaz dari Umu Salama, Ustaz. Hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Rasulullah SAW tentang pakaian wanita, Ustaz. Diterangkan oleh Rasulullah batas terakhir pakaian wanita boleh ditambah satu hasta dan jangan dilebihkan dari itu, Ustaz. Yang anak tanyakan ditambahi dari batas yang mana, Ustaz? Kemudian disambung lagi di sini, Ustaz. Bagaimana kalau memakai pakaian tidak isbal tetapi tidak merasa diperintah Rasulullah, Ustaz? Apakah dapat pahala, Ustaz? Maksud batas adalah batas bawah. Karena tadi kata Ummu Salama, ya Rasulullah bagaimana dengan ekornya wanita? Maksudnya ekor adalah pakaian yang jatuh ke bawah. Nah, kata Ummu Salama, itu kalau tidak dilebihkan akan kelihatan ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, boleh dilebihkan satu jengkal. Kalau masih mungkin untuk terbuka, boleh ditambah sampai satu dhira', satu hasta. Tapi jangan lebih dari itu. Jadi itu maksud tambah adalah tambahan yang ke bawah. Itu maksudnya ya. Wallahu a'lam. Kemudian masalah apa tadi? Bagaimana orang tidak isbal, pakaiannya cingkrang, tapi bukan karena mentaati perintah Nabi, tapi sekedar ikut mode sesuai dengan apa yang model orang-orang zaman sekarang. Karena orang-orang, sebagian orang pun banyak yang cingkrang sekarang ini. Bukan karena mengikuti perintah Nabi, tapi kita mengikuti tren. Kalau dia cingkrang, ada di atas mata kaki, niatnya bukan karena mengikuti perintah Nabi, dia gak dapat pahala. Karena yang dapat pahala adalah harus diniati karena imtithalan li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diniatkan menunaikan perintah Rasulullah. Makanya kan innamal a'malu binniyah. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya cuma gaya-gayaan toh, bukan karena menegakkan syariat, ya enggak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya itu mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas pertanyaan dari Ummu Salamah tadi yang telah bertanya. Tapi penampaknya tadi pertanyaan terakhir set yang dapat kita angkat dan kita bahas pada sesi malam hari ini set, mungkin ada sedikit kesimpulan ataupun nasihat bagi para pemirsa yang sedang menyimak pembahasan malam hari ini set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menegaskan bahwa ini sekadar ralat ya. Tadi ada hadis yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan memakai sarung setengah betis. Kemudian Utsman mengatakan dahulu Rasulullah seperti ini ketika bersarung. Nah, hadis ini lemah ya secara redaksi dan sanad. Mohon maaf. Bukan redaksinya, secara sanad lemah. Tapi maknanya benar. Karena apa? Banyak hadis-hadis yang lain yang semisal dengan itu yang sahih. Ya, wallahu a'lam. Jadi ikhwatal iman, kesimpulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menerangkan bahwa pakaian seorang muslim tidak boleh melebihi mata kaki. Bahkan Rasulullah menegur para sahabat yang pakaiannya jatuh ke tanah. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hendaklah kita mengikuti perintah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidah umum dalam masalah pakaian, al-aslu fi al-albisati al-ibaha wal-hil. Hukum asal pakaian itu boleh selama tidak melanggar syariat. Di antara pelanggaran syariat adalah ketat atau tipis sehingga nampak auratnya, atau menjulur ke bawah mata kaki, atau ada gambar bernyawanya. Ini semua larangan. Tapi kalau larangan-larangan ini enggak ada, maka monggo terserah memakai pakaian selama tidak melanggar syariat. Wallahu alam, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih Mas Khairuddin dan kru yang bertugas. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.